Yang ini suka ya? Yo. Selain request, yo senengane arek-arek. Goyang lagi. Lagu dari Bram Wetan Banyuwangi. Asik, yo. Deviana Safara. Kita goyang lagi. Mas Pecing.